الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعوانه. أما بعد، قوم مسلمين، sidang Jumat yang berbahagia. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita menjalankan semua perintah di atas ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah. Takwa dalam artian kita meninggalkan semua dosa. Dan kita tahu dosa karena bimbingan dari ilmu, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, karena kita takut azab Allah sewajar. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kaum muslimin, akidah atau keyakinan memiliki peran yang penting dalam kehidupan agama kita. Al-Islam aqidatun wa amal. Maka agama Islam, agama yang dibangun di atas keyakinan, di atas akidah dan di atas amalan-amalan. Wala yasiru amalun bila i'tiqad. Tidak akan benar satu amalan kecuali dengan adanya keyakinan yang benar. Wala yanfa'u amalun bila aqidatin sahihatin. Dan tidak akan bermanfaat satu amalan ibadah kecuali dibangun di atas akidah, keyakinan yang benar yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kaum muslimin, dan inti dari hakikat akidah yang benar adalah tauhid dan menjauhkan diri kita semua dari kesyirikan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, siapa yang benar akidahnya, maka tegak tauhidnya. Dan siapa yang rusak akidahnya, dipastikan amalannya juga akan rusak karena dicampuri dengan kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, kita semua harus memiliki dan mempelajari akidah yang benar. Harus mengetahui keyakinan yang benar. Dan akidah atau keyakinan secara bahasa adalah akad atau ikatan. Akidah secara syar'i adalah iman dengan semua rukun iman. Dan inti dari rukun iman adalah iman kita kepada Allah SWT. Jika benar iman kita kepada Allah, mudah untuk iman kepada setelah iman kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kuatkan dan benarkanlah iman kita kepada Allah SWT. Dan inilah intinya kita beragama. Dan inti dari iman kepada Allah SWT adalah menegakkan tauhid dan menjauhkan diri kita semua dari kesyirikan. Karena akidah atau iman kita yang benar adalah asas fondasi kita semua. Iman kepada Allah jika benar akan menguatkan ruh dan jiwa-jiwa kita, yang menjadikan kita rindu kepada Allah SWT. Kita ingin berjumpa dengan Rabb kita yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah mengatur seluruh alam semesta ini. Kita rindu kepada Allah karena akidah yang benar tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbihi ahadan." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah SWT, hendaknya dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun juga. Kaum muslimin, siapapun diri kita yang telah dewasa, yang laki-laki maupun yang wanita, yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang tidak punya harta, jika kita tidak bertauhid, jika kita berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan kita akan gugur. Dan kita termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Bahkan, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, jika seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesyirikan, maka dia pun termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah membenarkan dan menjelaskan hal tersebut dalam surat Az-Zumar ayat 65. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan gugur dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka wahai kaum muslimin, bertauhidlah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhkanlah kita semua, jauhkanlah diri-diri kita semua dari kesyirikan, dari amalan-amalan kesyirikan. Jadikanlah ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah. Jadikanlah salat kita, kurban kita, hidup dan matinya kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat beriman kepada Allah. Dan tidak akan sempurna tauhid kita kecuali dengan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, jauhkanlah diri-diri kita semua dari kesyirikan. Jauhkanlah diri-diri kita dari ingin dipuji dan didengar manusia. Karena ini adalah kesyirikan, syirik kecil. Jauhkanlah diri kita dari menjadi budak-budak dunia. Karena ini adalah kesyirikan. Jauhkanlah diri kita dari jimat-jimat dan klinik-klinik perdukunan. Ini adalah kesyirikan. Dan jauhkanlah diri kita dari mendekat, bertawasul, berdoa kepada orang-orang soleh yang berada dalam kuburannya. Karena ini adalah kesyirikan. Sesungguhnya, ini semua adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan yang menjadikan amalan-amalan kebaikan kita semua gugur dan kita menjadi orang-orang yang merugi. Baik kaum muslimin, tidak cuma yang berbahagia, bertauhidlah kita semua kepada Allah dan jauhkanlah diri kita semua dari amalan-amalan kesyirikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahli tauhid dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi ahli orang-orang yang berbuat kesyirikan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uthu man mab'uthu li rahmatil alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin, makanan yang sehat dan gizi yang bermanfaat itu semua sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebagaimana akidah yang benar, keyakinan yang benar sangat dibutuhkan oleh hati dan ruh kita semua. Kaum muslimin, kebutuhan hati dan ruh kita adalah tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bersemangatlah kita semua untuk membenarkan dan menguatkan akidah kita. Bersemangatlah kita semua untuk bertauhid dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Kaum muslimin, betapa pentingnya tauhid dan betapa bahayanya kesyirikan ini. Sehingga inti dakwah para nabi semuanya adalah menegakkan tauhid dan menjauhkan umat dari kesyirikan. Dengarkan perkataan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Su'aib, dan nabi-nabi yang lain yang telah diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 59, 75, 73 dan 85. Allah SWT berfirman mengabadikan perkataan mereka. Ya qaumi, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah semata, tauhidkanlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah juga berfirman membenarkan hal ini dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu ta'ud. Sungguh telah kami utus, kata Allah SWT, pada setiap umat seorang rasul. Dan dakwah rasul tersebut adalah sembahlah Allah semata, tauhidkan Allah, dan jauhilah ta'ud, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Jauhilah kesyirikan. Ini inti dakwah para nabi. Baik kaum muslimin, bahkan Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dakwahnya adalah tauhid. Dakwahnya adalah menjauhkan umat dari kesyirikan. Baik kaum muslimin, sudah jumat yang berbahagia. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Tetapi ibadah harus dibangun di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Orang yang enggan beribadah adalah orang yang sombong. Dan orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, berharap kepada Allah, berharap juga kepada selain Allah, takut kepada Allah dan juga takut kepada selain Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang-orang yang musyrik. Dan kita semua jika ingin beruntung harus bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beriman, yang benar keimanan, yaitu dengan bertauhid kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang menjauh dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Barakallahu fikum jami'an. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'i ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dhunubana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma fir lana. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina wa jaluhu iman khawfaka wa taqaka wa tabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma asli data bainina wa alif baina kulubina wa hjina subulas salam wa khijna binal zulumat ila nur ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bizinatil iman wa jalna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma adi nukusana taqwaha wa zakiha anta khairat man zakaha anta waliyuha anta maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadzkurullah yadzkurkum wa syukuruhu ala ni'amihi yazidkum. Falidzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah wa aqimus shalah.